bersama. Tak pernah terpikir jatuh cinta, karena ku tahu pasti ini tak boleh terjadi antara aku dan kamu. Hingga di akhir cerita, kau berikan ku sebuah rasa. Maafkanlah ku tak bisa, nanti kau mengerti ini. Salahkah aku bila ku pilih untuk pergi, tak ingin menyakiti dirimu, dirinya. Biarkan waktu yang jawab mengapa ini terjadi. Kan ku pilih semua yang terbaik untuk kita. Hingga di akhir cerita, kau berikan ku sebuah rasa. Maafkanlah ku tak bisa. Aku pilih untuk pergi, tak ingin menyakiti dirimu, dirinya. Biarkan waktu yang jawab mengapa ini terjadi. Aku pilih semua yang terbaik untuk kita. Kita.